Sajake sing tengah kena rokok. Mbok setitik tekan ngomah dijaitke. Timbangane ora kalap lap-lap. Enggak apa-apa, Cik. Aku nggawa jari buta goong. Anakmu mongko isih cilik. Borah weruh kowe nggawa mongko anakmu mecicil. Wah, medeni wong bangun tak baleki. Tenan kena sawan buta mesti mecicil anakmu. Ora setak gowo kok le. Beneran nek kowe mongko cari tak rumah tane dewe. Kong, eh? Anakmu je cilik. Ya ben sok rak wis gedhe dhewe. Nang sawan. Sawan apa jarike ra go mulih no. Kapake didel no. Wewe kalah akal. Lah kancaku mati. Cesario, sudah mati cerita bila di Cesario. Lah kaget aku, ngelowong kaget yang guromo. Lah kok mak teluler, udah ngerti li nyang kok aduh-aduh teluler. Wis sapa kan? Jenengku Petro, Bu Pataru. Petro, ya iya Pataru. Oh, kok nganggo A. P P E T R U K. P E T R U K. Petro Pataru. Oh, pancen ilatmu ki ilat demit. Jenengmu sapa le? Kuwi takon ambeke aku. Jeneng aku Ditya Kala Muntru Kendu. Muntru Kendu, kowe wani po karo aku? Lho sing tak wedi apamu kan? Kowe aja ngindho nyang aku iki buta galak. Galak banget lho, ora coba tak nonton galake kaya ngopo. Wah galak banget. Ah, kowe ning omah ya galak. Lho galak. Mangan ya galak. Galak. Adus ya galak. Galak. Buta galak kok tikok yae. Karo anakmu ya galak. Galak. Karo bojomu ya galak. Ya sok galak ya sok ora. Ajek. Ajek-ajek ya mesake lho. Wet-wet. Ade kaya jare. Bawa yang ngono iki tak pendem muripuripang ora rampung. Wes. Gem. Gong, butane wis dut. Sing dut apane butane? Eneng endi? Wis tak pendem. Ayo. Weh, lemahe mumbul. Ora mumbul iki dak mayar. Wis mesti ora mumbul. Wah, bocah iki malah dikai banyu. Kok dadi iso. Indriyak sosor marut kotin sak sirnaning poro yakso tumuruning Batari Durga goeng kangi jelantah. nyendiyo mayu mayu Sarya Parto Kasan Lahi Kotomo Kumoyo Wisang Misang Wengi Supratipo Arjuna ayu kagiat ulun kang merpuki marang jeneng kita kuluk Arjuna sarawu paduku iwan batari durku kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sahandaping bebodo Nyonya kulop Arjuna wis nak tampa banget ing panerima ulun jeneng kita ngaturake pangabekti pangestu ulun taman nono Arjuna kata dengin tangan kekali kulop undi wonten mustaka mugi dosa jimbat paripih paring pangestunipun juang petani petari Durga kuwi padha raharja Kulo nuwun inggih Rama Kyai dhateng kapundi paring pundhakipun pekulun pangabekti kula mugi kunjuk. Iya, ya wis tak tampa. Pangabekti kula lun, bekti kula Yang Betari, pangabekti kula Yang Betari. Nyonya Nala Garing Petruk Bagong wis ulun tampa. Wonten wigatos ingkang pundi? Paduka Iwang Betarya merpeki dhumateng pun Arjuna menapa paduka badhe hambanjir dhumateng pun Arjuna itu batobat putraku bocah bagus putraku bocah sigit kula Arjuna nyo kadok ati bela penampa rawuh lu niki temene ora niat bakal gendak sikara marang jeneng kita nanging Saya ketina ulun bakal paring kali damar marang jeneng kita mbok menawa jeneng kita nandang kapetengan. Kaluhuran dawuh pangandikanipun Juang Betari. Inggih kiranganipun punapa paduka Juang Betari ingkang sampun pono dhateng keplasing cipta hamba. Iya dasar kepara nyata bocah bagus. Marmane jeneng kita ana madyan ning alas sejatine jeneng kita mung mrihatinake. Marang mercane ngarekanto ing Amarta Prabu Buntadewa dalah. Jimat pustaka kalima sada kang dina iki uga murca saka madyan ning praja. Kaluran sabdanipun paduka Iwang Betari. Kulub Arjuna wonten adawuh. Menawa jeneng kita kepingin ninggal bakal ketemu kelawan keluar kau yang ngamarto Prabu Buntadewa iki ana margane yo nggir jeneng kita yo jemujuk menyang praja ngamarto aja jemujuk menyang kraton Dwarawati mesine wong bakal tinemu suwung tanpa antuk gawe sumurupa nggir sisih lor wetan iki ana pertapan anyar kang sinebut pertapan ning Arga Puspa ana pendhita ingkang mangasramana kono ya nggir becik menawa jeneng kita Swita wae marang pandhita kang ana madyan ing Arga Puspa Mbok menawa kuluk ing kono jalarane jeneng kita bakal bisa ngabiyantara ngersane Kawraka Prabu Puntadewa. Janeyaning talaga kadi langit. Mambang tang paslan utamane po. Terwaca dhewe pangandikanipun Hyang Bathari. Mboten langkung tansah lestakaken dhawuh paduka Hyang Bathari. Kula Arjuna iya paring kula nyuwun pangestu. Daya-daya badhi lumawat dhateng pertapan ngarga puspa. Ya kula lungsen tak bakal ora liwat biswa kasempatan kang dadi pangajab kita. Bathari Durga, aku ya njaluk pamit arep nderekake momong aku. Kula nuwun inggih, pukulun boten langkung kula nyuwun tambahing pangestu. Iya. Muga lestariya anggonmu tansah ngratoni sanggyaning para tri perayangan. Kula inggih nyuwun pangestu. Kula inggih nyuwun pangestu, Lun. Ya nala garing pitutur Bagong sing para padha ngati-ati. Anggonmu padha nderek marang bendara mabis wantuk gawe nggone bakal nemokake marang Nalendra Ngamarta ya pono kawan. Mas mirah sang Laksono abayak-bayak Raden Janoko ingkang kabedaken Repat Panakawan ingkang sinanja peliring amung kajawi pertapan ing arga puspa pituduwing Bathari Durga. Pesasat kauncal-uncalna tindak ing sanga Bagus enggal prapta ingkang tinuju. Sinigi ngandul lampahe mangke genti karo rusa. Tamon kaya kang ana madyan ing kayiwangan jungring saloko. Katingal sang yiwang jagat Girinata pinarak lenggah kadhep sang ya para Jawata. Endah ing kayiwangan Yayah sinungging lerenyepan. Anenggih pinangka panjanging cariyos lah menika warnane. Ingkang amasta kayuwangan jonggring saloko. Ya kayuwangan jonggiri kailoso ya kayuwangan kiloso kurwo. Ya ngundaran dirbawono. Madyan to kathah kayuwangan maning Gandara Tangustara Segara Ngarga Dahana nanging datang kadi kayuwangan ing Suraya. Anenggih ing kono palenggawaning sang Hyang Guru. Ya Hyang Pramesti, ya Hyang Pramesti, guru ya Hyang Prameswara. Ya Hyang Dudipati, Hyang Nilakanta, Hyang Marteng Jagat, Hyang Marbu Dengrat, ya Hyang Paramasiwa. Ya Hyang Paramertasiwa, ya Hyang Acintya Nirmala, ya Hyang Isa, ya Hyang Pasupati, ya Hyang Pasumrabu. Hyang Mahulundus nebut sang Hyang Manikmaya. Nari pemain keparang kira amat jamin. Ya, bali papar warna lenggahing palongkor no kahadek lawan Jawa tuing sidik ngudalidal awisir sinarak dayir sikani ko putro ya iwang priyo prono tan kantun kasambet ing wingking kating lapisani pun Jawa to sangking selindro bawono sang iwang indro ya iwang sokro ya sarap siupat ya ya botoro sulopati yang wingking pepak andir melabar pisau ning koro putra Jawata pating glebiar pating karenyep cenondro yayah wono karembun mongso sawatawis poro Jawatamu cumadang dateng sabda ning sang Hyang Guru mang nulis jeling panganti keingkang dari kalyo suwardi pang kebet ento bisa mus pange ne pando Swasti hastu nama sidung sidaratu pat hastu hastu nuwun mangkito kakang kakang Narada kaulo nuwun nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh adi guru amiji dateng piswaning ora kanto ing sudut ngudal-udal Milo kakang Narada ulun biji marak mangayun sampun dadosaken kagiyating penggalih jenengan